Panggita pasal tolong. Nangulivomo ananu manusia itu. Tulisi mo ka malaikat to nang kiniaka to dea to pemparasaya ringata Sardis IBI. E imo te sanggari jaina to naria papitu nosa nu alatala boto nan joko bitomu betu e. Tinjani ku mo pura-pura pokai gumu. Komi ni reken tau to pemparasaya to naroso, tapi kakono na pemparasaya komi itu namatemo. Pembangu mo, pakaroso mo pupara saya to danaria paricai komi, tontora namate. Sabana di kita kung gari pura-pura po biamu, da aparia kamba sangele to nagana riarang panggita nu alatala. Jadi tora mo pepatuduki to nepe komi, pade nitarima komi bo pia. Tuki mo pepatuduki itu, pade kajia mo gari salah-salah komi. Ane komi da amainga, aku kana marata ricai komi, eba to pangangga. Da aran jani-jani komi tempo karataku. Aga dana ria parita tongo komi, ringata Sardis, barasaku yang ba tau to nebaca gai pakia ira, sampai da ana tantoru. Ira mo to mamala mo lumako, pasang gani-gani ante aku mo pakia pula, sabana ira mo to masipato mo lumako ante aku. Isema-sema padagi, kana rabai ka baju gula eba itu. Pada sanga ira da aku pakalipong gari buku katubua. Tapi aku kana mempangaku ira itu ringayo umaku, bo malaika-malaikana. Ise masema naria talingana, epe mempaka belo-belo nuapa to niuli nosa nagasa nu alatala, kato dea tepung para saya riba umbangata. Nangulivomo ananu manusia itu. Tulisimo ka malaika to nanggenia kato dea tepung para saya ringata Philadelphia IVI. E imo tesang gari jaina to nagasa bonakono. Ia mo to nanjoko kunci poparenta magaudaud. Ane ia mumbabea pevobo, da aria samba atau mamala mumbapikuna. Pade ane ia mumbapiku pevobo, da aria samba atau mamala mumbabeana. Ninjani ku mo pura-pura pokai gumu. Kita mo, aku nombabea kakomisaumu pevobo, pade da aria samba atau mamala mumbapikuna. Sabana naupa komi da anaroson toto, komi na tutu na tukitesaku, bo komi da ano basapu aku. Naria tau-tau to na jadi to dea magaun seta, to na nguli ira etu tau to Yahudi, tapi kakono na daa, ira agano daba. Tapi kita mo, ira kana kupo via marata rija ikomi. Pade ira kana meka dede ringayo komi, bo mumpangaku akum kumpu no kotobe komi. Komi nantuki parentaku, to nanguli pakarorara tempo ni pandasa. Sabana itu aku kana manggalendu komi gari kasusa, to marata rijumongu dunia, ala mubasoba pura-pura manusia to neto ori dunia. Mana masaika aku marata. Jadi soko mumpakaroso pe patuduki, to ni patuduki ga komi, ala komi membarata hadiah padagi gari cai ala tala. Ne sampai Maria tau mangago hadiah itu gari cai komi. Isema-sema padagi, kana maro ri suruga sampai rika saya-sayana, nasimbayu eba tinja nusapo ala talaku. Ira da amana mesugung gari setu. Pada rikoro ira kana kutulisi sanganu ala talaku, bo sanga ngata nu ala tala, itu mo Yerusalem na bou, to manaung gari suruga gari cai ala talaku. Pada sanga kumboto to na bou, kana kutulisi rikoro ira. Isema-sema naria talingana, epe mempaka belo-belo nuapa to nitesa nosa nagasa nu alatala, kato dea to kumpara saya riumba-umba ngata. Nangulivomo ananu manusia ka aku. Tulisimo ka malaika to nanggenia kato dea, to kumpara saya ringata Laodikia IVI. E imo tesa ngari jaina, to nipoposanga amin. Etu mo sabi to natutu no tesa, to nakonona. Ia mo puunu pura-pura nuapa to nipa jadi alata. Ninjani ku mo pura-pura pokai gumu. Pumpara saya komi da analeni, pada da abo una pane. Na belo pa pumpara saya komi maleni barama pane. Tapi pumpara saya komi itu agana pane ngolo, da analeni da ana pane. Sabana itu aku kana membalua raka komi garingangaku. Sabana komi nanguli, kami ei nakalumanamo, nagana pura mo katubu kami, da amana makabu. Tapi kakonona da aninjani komi, katubu komi boto. Komi ne liu gandasamo. Katubu komi agani puasi matantau. Komi nakasiasin puun, naburo mo mata komi, bonelaya mo komi. Hetu sampai aku mempatuduki komi ibei. Oli mo ngarijaiku bulaba toni pakagasari ara apu, ala komi pumpu makalumana. Pade olivo umo pakia bulan dari jaiku, ala komi mamala mo pakia, pade ea mata komi topelaya itu mamala ratutu. Pade olivo umo pakuli rageseri matamu, ala komi mamala mekita bali. Isema-sema toni potobeku, ira kanaku ontiaka, pade ku boba, ala mo patuduki ira. Itu sampe ku uli ka komi, pakaroso raramu, bokajia mo ngaripun para sayamu, tona panengolo itu. Kita mo, eimo aku nekang gore nantengge deu bebobo. Ane Maria tau riarana mangepe suaraku, bomu babea bebobo, aku kana mesuari jaina, pade manggoni pasanggani gani ante ia. Ise masema padagi, kana kupaloga meka toko mo sanggani ante aku, ripeka toko puparintaku, pade mo parintang pasanggani gani ante aku, nasibayu eva aku bau na jadi padagi, sampe ni paloga meka toko mo parinta, mo sanggani ante uma kuripeka tokona. Ise masema nari atalingana, epe mo paka belo-belo nuapa tunitesa nosa nagasa nu alatala, katodea tokum para saya riuba umbangata.